sama kamu, melihat senyuman manis wajahmu. Saat kegalauan melanda hatiku, aku ingin selalu ada kamu. Lagi-lagi-lagi mikirin kamu, selalu terbayang di dalam hatiku. Aku ingin cinta kita ini abadi, hanya kamu untuk selamanya. Saat waktu perkenalan aku sama kamu, sebenarnya aku senang tapi sedikit malu. Berharap banget bisa dapetin manis cintamu, dan aku juga bisa taklukin perasaanmu. Dengan ragu-ragu aku coba tembak kamu, nyatain cinta dan berharap kamu terima aku. Tanpa ku sadari kamu tersenyum padaku, keputusanmu ternyata kamu terima cintaku. Jatuh cinta lagi sama kamu, melihat senyuman manis wajahmu. Saat kegalauan melanda hatiku, aku ingin selalu ada kamu. Lagi-lagi-lagi mikirin kamu, selalu terbayang di dalam hatiku. Aku ingin cinta kita ini abadi, hanya kamu untuk selamanya. Malam minggu mulai kita jalan berduaan, pakai motor hitamku kita berpegangan tangan. Mending nonton film daripada keluyuran, gedung bioskop kesayangan menjadi tujuan. Bercengkrama mesra kamu duduk di sampingku, ku letakkan jariku di sela kedua tanganmu. Ku tatap matamu, ku bilang I love you, jangan pernah tinggalin aku. Jatuh cinta lagi sama kamu, melihat senyuman manis wajahmu. Saat kegalauan melanda hatiku, aku ingin selalu ada kamu. Lagi-lagi-lagi mikirin kamu, selalu terbayang di dalam hatiku. Aku ingin cinta kita ini abadi, hanya kamu untuk selamanya. Terasa bahagia bila kita selalu berdua, saling memahami dan kita saling percaya. Buat apa cinta kalau ujungnya kecewa? Mending jalani ini semua apa adanya. Kamu percaya aku, aku juga percaya kamu. Jalani cinta kita hingga menghadap penghulu. Ucapkan janji suci kita akan menyatu, aku bakalan selalu ada di sampingmu. Jatuh cinta lagi sama kamu, melihat senyuman manis wajahmu. Saat kegalauan melanda hatiku, aku ingin selalu ada kamu. Lagi-lagi-lagi mikirin kamu, selalu terbayang di dalam hatiku. Aku ingin cinta kita ini abadi, hanya kamu untuk selamanya. Jatuh cinta lagi sama kamu, melihat senyuman manis wajahmu. Saat kegalauan melanda hatiku, aku ingin selalu ada kamu. Lagi-lagi-lagi mikirin kamu, selalu terbayang di dalam hatiku. Aku ingin cinta kita ini abadi, hanya kamu untuk selalu.